Bagaikan luna dan hati, mari kau bisikkan kata kata cinta. Takkan sampai seperti mata air segar yang mengalir. Thank you.